saya mau berduet netizen bersama dengan the king of panturanya Indonesia. Disapa dulu semuanya yang ada di Brebes. Brebes, selamat pagi. Nyanyi sama-sama ya RML. Reuni Ekstrem Jabar Angkatan 2014. Kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Mas Soder, sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Darimu iya. Rindu takkan terkian. Ekstrem Japan, Ekstrem Japan. Jodoh tak kau selalu ku cinta walau kau bersama. Terima kasih Extreme Japan.